pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 22 Juli 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Satu tewas dan dua luka parah akibat tabrakan di Aceh Timur. Sejumlah kios di Gampung Ili Banda Aceh dibongkar untuk bangun area parkir. Warga Pidijaya digegerkan penemuan bom rakitan di kebun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sepeda motor Supra XBL 3167 DAV terlibat tabrakan dengan Yamaha Vixion tanpa nomor polisi di Jalan Perla Lokop, tepatnya di lokasi yang sedang diperbaiki di Kampung Tampak, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Korban meninggal yakni Ansori, 30 tahun, pengemudi sepeda motor Supra X asal Dusun Lubuk Baya, Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur. Sedangkan dua korban luka parah yakni teman yang dibonceng Ansori bernama Sudirman Jalil, 45 tahun, dan pengemudi Yamaha Vision, yaitu Saiful Basri, 37 tahun, warga Gampung Blang Barum, Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur. Kapolsek Ranto Perlak Ibda Wisnu Bramantio mengatakan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Supra X yang dikemudikan Ansori yang berkecepatan sedang berboncengan dengan Sudirman Jalil melaju dari arah Penarun menuju Perlak. Setiba di lokasi kejadian, yaitu di lokasi jalan yang sedang diperbaiki di Gampung Tampak, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Vision dikemudikan oleh Saiful Basri. Namun naas, Yamaha Vision yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor Supra X. Akibatnya, ketiga pengendara terhempas di badan jalan. Ketiga pengendara motor yang luka parah langsung dilarikan ke rumah sakit RSUD Perlak. Namun, satu korban meninggal dunia. Adapun satu korban lainnya dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Sudarlun, sejumlah kios yang didirikan di area garis sepadan bangunan atau GSB di kawasan Jalan Ali Hasmi, Gampung Ili, Ulikaring, Banda Aceh dibongkar tim penertiban kota Banda Aceh. Pembongkaran 6 kios ini dilakukan menggunakan alat berat dan melibatkan Satpol PP. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasatpol PP Banda Aceh Muhammad Hidayat menyebutkan, sebelum dilakukan pembongkaran, pihak Pemko Banda Aceh telah memberikan peringatan kepada pemilik kios agar bangunan kios tersebut dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Namun seruan itu tidak dilakukan sehingga dilakukan pembongkaran paksa. Saat penertiban, ada sebagian pemilik yang membongkar sendiri kios yang terbuat dari papan. Namun, kios yang dibangun permanen terpaksa dibongkar menggunakan alat berat. Penertiban dilakukan karena di lokasi tempat pembongkaran itu juga akan dibangun area parkir oleh pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh, sehingga tidak ada lagi kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Sementara itu, salah satu warga bernama Yahngoh mengatakan pihaknya tidak keberatan Pemko Banda Aceh membangun tempat parkir di tempat itu. Namun pihaknya meminta agar lokasi menuju ke pemakaman keluarganya tidak tertutup dengan tempat parkir. Sudarlun, masyarakat Gampung Rawasari, Tringgading, Pidijaya dihebohkan penemuan sebuah benda yang diduga bom rakitan di areal kebun warga minggu kemarin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pipa besi dengan panjang 40 cm yang mulai berkarat tersebut dibawa ke Mako Gegana di Banda Aceh. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Kapolsek Tringgading, Ibtu Mahyudin mengatakan, benda yang diduga bom tersebut pertama kali ditemukan oleh Adhari, 28 tahun, yang bekerja sebagai tukang warga setempat. Saat itu, saksi yang hendak buang air kecil di sebuah kebun kosong, melihat pipa besi ukuran 6 inci mencurigakan tertancap di dalam tanah. Saksi yang penasaran kemudian menggalinya. Setelah berhasil digali, Adhari mengangkat benda itu dan membawa pulang ke rumah. Saat itulah Adhari baru sadar bahwa benda itu mirip bom karena ada wire sepanjang 30 cm. Adhari kemudian memberitahukan kepada personil Banbin Kamtipnas, Bribka Martoni, dan diteruskan ke Mapolsek Tringgading. Polisi kemudian mengamankan kediaman Adhari dengan memasang polis lain di TKP dan meminta masyarakat tidak mendekati lokasi. Benda tersebut merupakan bom rakitan aktif dan diduga peninggalan masa konflik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, cuaca buruk dan ombak besar menjadi kendala utama dalam proses pencarian korban hilang terseret arus saat memancing ikan di Caluk Gunung Malim, Dusun Babah Ngom, Desa Sawang, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya, Minggu kemarin. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang melaporkan. Petugas Pusdalops PB BPBK Aceh Jaya, Destian Yuris Van mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi bersama TNI Polri, RAPI, Tagana, SAR, dan unsur relawan lainnya, serta masyarakat untuk terus mencari korban hilang. Selain itu, pihaknya juga sudah mendirikan posko pencarian, serta membuka dapur umum di pantai kaki Gunung Malem dekat lokasi kejadian. Untuk pencarian korban hari ini, pihaknya sudah mengerahkan 2 unit rubber boat milik SAR dan BPBK Aceh Jaya, serta melakukan penyisiran di sepanjang pantai bersama keluarga dan warga. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Diberitakan sebelumnya 3 orang dilaporkan terseret ombak saat sedang memancing di kawasan Malim Calok, Dusun Babah Ngom, Desa Sawang, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya, Minggu kemarin. 2 berhasil selamat, namun 1 dilaporkan masih hilang. 1 korban yang belum ditemukan adalah Muhammad Amin, 31 tahun. Darlun, gelombang setinggi 5 meter sejak 2 hari terakhir terus terjadi di sepanjang garis pantai barat selatan Aceh. Tingginya ombak berdampak serius pada permukiman warga Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Tingginya gelombang yang terjadi terus menggerus bibir pantai di sepanjang kawasan pemukiman warga. Bahkan beberapa dapur rumah warga sudah banyak yang ambruk karena terus dihantam ombak. Kepala Desa Palak Kerambil Bainuddin mengatakan gelombang pasang sudah terjadi sejak Sabtu lalu. Ketinggiannya mencapai 4-5 meter. Hal itu membuat abrasi yang terjadi di kawasan pemukiman warga semakin parah. Ia tidak menampik jika banyak dapur rumah warga yang terdampak abrasi. Bahkan jumlahnya mencapai belasan rumah. Sebab itu ia meminta kepada Pemkab Abdia agar segera turun tangan untuk mengatasi masalah yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Bainuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah 3 kali berturut-turut mengusulkan dalam musrenbang desa dan kecamatan agar di sepanjang pesisir pantai Desa Palak Kerambil ini dibangun breakwater. Namun hingga saat ini belum ada respon positif dari pemerintah. Darlun, polisi menyebut komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung mengkonsumsi sabu sejak Maret 2019. Nunung mengaku mengkonsumsi sabu demi stamina bekerja. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, Nunung dalam pemeriksaan mengaku sudah menggunakan narkoba sejak 20 tahun yang lalu, namun sempat berhenti dan selanjutnya menggunakan sabu sejak Maret lalu. Menurut Argo, Nunung sudah diingatkan suaminya, Julian Sembiran, agar tidak mengonsumsi sabu, tapi Nunung tetap mengonsumsi narkoba. Dari keterangan pemeriksaan, Nunung mengaku mengkonsumsi narkoba karena tuntutan kerja. Nunung bersama suaminya, Julian Sembiran, ditangkap di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 19 Juni lalu. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,36 gram. Kini ketiga tersangka yakni Nunung, suaminya Julian, dan penjual narkoba Hadi Muheryanto alias Heri alias Tabu ditahan di Mapolda Metro Jaya. Darlun, aksi penembakan terjadi di Simpang 4 Macan Lindungan, Palembang, Sumatera Selatan. Pedagang asongan M. Ridwan, 35 tahun, tewas ditembak di dada kiri di lokasi yang dikenal sebagai lokasi sarang pungli supir truk tersebut. Kompas.com melansir. Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Winara mengatakan, korban ditembak sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang 4 Macan Lindungan Ilir Barat 1 Palembang, dan pelakunya diduga adalah sopir mobil truk yang melintas di lokasi. Korban mengalami luka tembak dada di sebelah kiri hingga tembus. Korban sudah dibawa ke Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Polisi belum mengetahui motif penembakan dan masih melakukan penyelidikan. Sementara Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Mas Noni mengatakan, sebelum adanya penembakan sempat terjadi keributan antara korban dan pelaku. Namun belum diketahui pasti apakah korban ini pelaku pungli atau bukan. Namun demikian, Mas Noni mengaku di lokasi sering ada pungli dan pemalakan dengan berbagai modus. Kini polisi tengah melakukan olah TKP di lokasi untuk segera memburu pelakunya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 22 Juli 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @SerambiFM. Syadaralun, wassalam.